Oke, mangkirin, sabarin ya. Antri dulu. Ya, antri dulu. Yang jelas terima kasih atas kehadirannya, nggih. Matur sembahun. Oke, kan langsung saja sebuah tembang kedua spesial untuk Karangasem semuanya goyang. SNP Indonesia. Saya ucapkan happy wedding buat Mas Andi juga Mbak Luri. Semoga bahagia selalu. Tuhan memberkati. Tanpa dirimu, tidakkah kau Benar-benar asik pokoknya. Iya, hari-hari ini gak mulai-mulai apa ya.